Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Qasas utawi kibab utawi ayat surat Qasas. Nggih, Qasas maknane cerita, critane para nabi. Makkiyah tuntai surat iku bangsa Makkiyah. Illa innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana la raduka ila ma'ad, kecuali ayat innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana la raduka ila ma'ad. Al ayat nazala tumurun apa ayat innal ladzi farada bil juhfati ana ing juhfah. Juhfah niku mumpun di luar Mekah. Wa illa alladzina atainahumul kitab, lan kecuali ayat alladzina atainahumul kitab ila qoulihi la nabtaghil jahilin. Wa ya sabun aw samanun wa samanuna ayah. Surat Qasas niku 88 utawa 87 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Tasimim, tilka ayatul kitabil mubin. Allah a'lamu bimuradi bidzalika. Utai Allah iku dat sing langkung pirsa bimuradi kelawan kersane Allah bidzalika kelawan tasimim. Tilka ihadil ayat utawi pira-pira ayat Quran iku ayatul kitab, iku dadi ayat-ayate kitab. Al idhofatu ta idhofai bima'na min kelawan ngumana min. Sifate kitab al mubini kang ngekei penjelasan jelas. Ciri khasi Quran ngekei penjelasan ku jelas. Maknanya al-mudhiri. Tegese kang ngetokno al-haq kok ing barang hak. Minal batili saking barang batil. Jadi barang hak iku ketok banget beda mek barang batil. Natlu alika min nabai Musa. Natlu macano ingsun nakusu tegese macano ingsun alika ngatasi sira Muhammad min nabai Musa saking ceritane Musa, khobari Musa. Tegese ceritane Musa, Fir'aun lan Fir'aun. Oleh ku nyeritakno ning kowe Muhammad bil haqqi kelawan hak, ay sidqi tegese bener, bener sesuai kejadiane. Li qaumin kedhe kaum, li qaumi yu'minun kedhe kaum sing iman. Ay li ajlihim, tegese krana kaum sing yu'minun. Li annahum krana satemene kaumin sing yu'minun ku al muntafiuna sing ngalam manfaat bihi bina ba'i Musa atau bihi bil haq. Inna Fir'aun saat temne Fir'aun iku ala iku kumaluhur sapa Fir'aun ta'azzuma tegese sombong sapa Fir'aun fil ardi ing dalam bumi ardi Misra tegese bumi Mesir wa ja'ala lan gawe sapa Fir'aun ahla ing pira-pira penduduk Mesir digawe syi'an ing pira-pira kelompok syi'ah niku nek dijamakno syi'an ing pira-pira kelompok syi'an tegese ing pira-pira kelompok Fir'aun tegese pirang-pirang kelompok fi khidmatihi ing dalam ngetmai Fir'aun yastat ifu ngelemahno sapa Fir'aun ta'ifatan yang sekelompok minhum saking ahli Misra, penduduk Mesir. Hum utai ta'ifah sing dilemahno Fir'aun iku Banu Israel, iku turunan-turunan Israel. Maksudnya turunan Israel sing urip teng Mesir. Idzabihu nyembelih sapa Fir'aun abna'ahum pira-pira anak lanange Bani Israel, al-mauludina kang den lahirno. Wa yastahilan ngurip-ngurip sapa Fir'aun nisa'ahum ing sing wedok. Sing lanang dipateni sing wedok diperbudak yastabqi nategese natepno sapa Fir'aun hina ing nisa ahya'an hale urip likau liba'dil kahanati krana pengucape sebagian dukun wong tukang nyondro tukang nebak lahu maring Fir'aun oleh ngucap inna maulud dan satemene bayi lanang yulah tukang den lahirna sapa maulud fi bani Israila ing dalam bani Israel. Iku yaku nu ana sapa maulud iku sabab zawali mulki ka iku dadi sebab ilange kerajaane jenengan. Innahu kana minal mufsidin. Innahu sak temne Firaun kana iku ana sapa Firaun iku minal mufsidin setengah sange wong sing rusak kabeh. Bil qatli klan mateni wa khairi lan liyane qatl. Bonding terus. Wa nuridu lan kersane sapa ingsun maksud ini dawuhe pangeran sing boten hikayah. Wa nuridu lan kersane ingsun annamunna ento paring ingsun. Ala ladina ing atase wong akeh ustut ifu kang den lemahno sapa ladina fil ardi ing dalam bumi. Aku ngersakno wong sing dilemahno Fir'aun tak kei nikmat wanas alahum lan gawe ingsun hum ing alladina ustut ifu tak gawe aimmatan. Utawa aimmatan ing pira-pira imam bitahqiqil hamzatan aimmatan wa ibdali saniyati ya an aimmatan. Wong-wong sing dhisik dilemano Fir'aun tak kei nikmat kemudian mereka dadi pemimpin ora sekedar selamat tapi plus dadi pemimpin yuk tada kang denot sapa bihim aimmah fil khairi ing dalam keapian wa nas'alalan gawe ingsun hum ing alladzina sutifu tak gawe alwarithina ing wong sing maris mulka Fir'aun ing kerajaan Fir'aun dadi ora ora sak marga, ora sak kasta, tapi malah dadi pewaris ketika Fir'aun tumbang. Wanumakina lan ngekei tenang ingsun utawa lan ngekei kukuh sun utawa ngekei napa corong Jawa kongang maknane tak kasih ketetapan, tak kasih kenyamanan lahum maring Bani Israel fil ardi ing dalam bumi. Ardi Misra tegese bumi Mesir wasyamilan syam. Wanurialan merohno ingsun Fir'ona ing Fir'on wa Haman lan Haman wa junudahu lan pasukane Fir'on lan Haman. Lan mereka Fir'on Haman dan pasukannya tak kasih tahu, tak beritahu. Minhum makan yahdharum, masih tak ngertikan apa yang mereka takuti. Wa fi qira'atin wa yara min si qira'ah yara bi fathi tahtaniyah warra. Waraf ilasma lan krofakno pira-pira isim masalah sati kang telu sebagian qira'ah yu wa yara fir'aunu wa hamanu wa junuduhuma minhum makanu yahdharun. Wayarolan akhirnya ngerti sapa Fir'aun, Fir'aun wa Haman lan Haman wa junuduh malan balane Fir'aun lan Haman. Nak kira kita kan wa nuriya Fir'aun wa Haman wa junuduhuma minhum sangking kabeh. Ngerti mak yang perkara kanu kang ana sapa ngake ya daruna kuatir sapa ladina ya khofuna tegese kuatir sapa ladina. Minal mauludi sangking bayi ala dikang yadhabu kang dadi ilang apa mulkuhum kerajaane wong akeh Fir'aun sak balane ala yadehi ing atase tangane maulud. Wa awkhina lan paring wahyu ingsun wahya ilham min tegese wahyu ilham au mana min to wahyu liwat turu ila ummi Musa maring ibune Nabi Musa. Wa huwa te Musa iku al maulud iku bayi sing dilairno al mazkuru kang den sebut. Walam yasyur lan biwiladatihi lan ora ngerti sapa-sapa ae biwiladatihi kelawan kelahirane Musa sapa ghairu ukhti sapa saliyane dulur wedoke Musa. Ibune Musa takai ilham an ardi ibo yo nyusonia sirohi ing Musa. Faida khifti mongko nalikane kuatir siro alaihi ing atase maulud maulud di rupane Musa niku faalkihi mongko buao sirohi ing Musa fil yammi ing dalam segoro. Mana ni al bakhri tegese segoro, mana ni segoro temeriki ayin naili tegese sungai Nil. Walata khofi lan ojo kuatir siro gorkohu ing tenggelame Musa. Walata zani ojo susah siro di firokihi krono pisah Musa. Inna saat temen ingsun Allah roduhu bakal balik ingsun hu ing Musa ilaiki maring siro. Wajah iluhu lan wong sing gawe lan dat sing gawe Musa digawe minal mursalina setengah sange wong sing diutus kabeh. Fardu adhu mongko nyusoni sapa umum Musa hu ing Musa salah satu asyuren ing telung wulan. Layap ki ora nangis sapa Musa. Wa khofat lan kuatir sapa umum Musa alihi ngatasi Musa. Fawadu adhu mongko ngletakno sapa umum Musa hu ing Musa fitabutin ing dalam napa kotak niku napa jenenge peti iki mutalan ingkang den tutup bil kori kelawan kor iki kuwi nang kor niku lho sing dienggo aspal niku lho kados aspal lho dados riyen supaya air gak masuk riyen ra ono lem pokoke napa dikai aspal sing napa tir tebal niku min dakhilin saking jero mumahatin kang den kai limek sapa lahu kedhe Musa fihi ing dalam dakhil nggih dikai kasur cara niki. Wa akh laqad hulan ngunci sapa ummi Musa hu ing Musa. Wa alqad hulan umbe ana sapa ummi Musa hu ing Musa fi bahri Nail ing dalam sungai Nil. Lailan ing dalam wektu bengi. Faltaqatahu mongko metuki hu ing nemuk nggih, hu ing tabut ae bitabut, sobi khatal laili ing isuke bengi, sapa alu Firauna. Sapa bala-balane Firaun, akwanu Firauna tegese pira-pira balane Firaun. Fawadauhu mongko ngletakno sapa alu Firaun hu ing Musa bena Musa ngoten niku hu ing Musa bena ati ana ing ngarepe Firaun. Wa fatahalan buka sapa Firaun wa akhrajalan ngetokno sapa Firaun Musa ing Musa min hu sanging tabut. Wa wahalate Musa ya musu iku ngemut sapa Musa min ibhamihi sanging jempole Musa ngemut utawa nyerot nyedot labanan ing susu. Ya niku mun mukjizat liyaku nalahum adu wa wahasana. Liyakuna supaya ana sapa Musa lahu marik Fir'aun wa alihi fi akibatil amri ing dalam akhir-akhire dadi iku aduan iku musuh. Yaktulu mateni sapa Musa rijalahum ing tokoh-tokohe wong Mesir wa hazananan dadi barang wong sing nyusahno bikin repot. Ya stabitu tegese akhire iso ngatur sapa Musa nisaahum ing wong wedok-wedoke wong Mesir. Wa fikiratin bidomil ha wa sukuniza husnan. Kita macane khazanan sebagian kira aduwa wa husna. Lughatan iku lughat karone fil masdari dan masdar. Wa wa taiki huna ing dalam kene bi makna smil fa'ili karon makna isim fa'il. Min hazanahu ka ahzanahu samin wi. Inna fir'auna sak temne fir'aun wa haman lan haman wa wazirahu tegese panglimane utawi PM-e Fir'aun nggih wong kuna maknane menteri cara sakniki PM wa junu tahumalan pasukane Fir'aun dan Haman kanu iku ana sapa kabeh khotiina iku salah kabeh minal khotiati saking salah ai asina tegese maksiat kabeh fauki bumoko den siksa sapa ngake ala yadehi ing atase kekuasaane Musa maksud adalah kalae mek Nabi Musa. Wakolat dan ngucap sopo imratu Fir'aun sopo bujuni Fir'aun. Wakot hama halai teman-teman nejo sopo Fir'aun ma'awani serta ni piro probalani Fir'aun. Nejo bikot lihi kelan mata ini Nabi Musa. Hua kurrotu ainil liwalak. Hua te Musa iku kurrotu ainil udah ditenangi meripatku li kedua ingsun walakala ngedua siro. Ketika Fir'aun kepengen mata ini Nabi Musa jari bujuni kurrotu ainil liwalak. Ojo mata ini kowe iku tetep seneng cai kuwe mbek aku la tak tulu aja mateni sira hu ing Musa asa menawa-menawa ayan fa'an maring manfaat sapa Allah nak ing kita au natakhida asa ayan fa'ana muga-muga manfaati sapa ikilah Musa nak ing kita muga-muga Musa iku ana gunane au natakhida utawa ngalap ingsun hu ing Musa tak alap waladan ing dadi anak fa'atuha mongkono ati sapa kabeh ha ing imra'ata Fir'aun wahum halite kabeh iku la syuruna iku ora roh kabeh bi akibati amrihim kelawan akibat urusane wong akeh mak wis sertane Musa. Terus wa asbaha fuatu ummi Musa fariqo. Pokoke singkate crito ngeten nggih kula terangno. Terus critane Musa bi Firaun terkenal nggih. Kula tak nyinggung sithik menyangkut kekuatan Kuhan nggih. Kuhan niku dugun utawi kahin. Dadi ngantos sak mangke nggih kados mungkin sampean nate delok teng TV niku peramal-peramal yang wawancara terbuka yang terbukti benar secara internasional kados gempa di Aceh terus ada angin ribut teng Florida teng Amerika itu kan banyak orang peramal yang mimpi terus jumpa peres disaksikan orang napa banyak kemudian kejadiannya ya seperti itu mungkin nggih kalau ada mungkin ya, tidak harus salah, tidak harus benar ya. Ulang-ulang lagi, ya, tidak harus salah, tidak harus apa? Benar. Ini rungok notenan. Kalau nanti mau catang Fathul Bari ini, penjelasannya seperti ini. Sudah menjadi sunnahnya Allah, itu kalau kebenaran itu mesti populer. Ya, kalau kebenaran itu populer. Dan sebagian kepopuleran kebenaran itu diucapkan orang-orang yang tidak benar. Ya kula baleni malih dan sebagian kepopulerannya barang-barang tidak benar, barang-barang benar itu diucapkan orang-orang yang tidak benar. Saniki misale Nabi Muhammad ape lahir. Niku pertama sing gosipno niku pendeta Rohibu Bukhairah. Kita mulai kecil diajarin ketika Rasulullah umur 12 tahun Abu Thalib badhe teng Syam dicekat teng Sam teng Syria cara saniki dicegat Rohibu Bukhairah niku masyhur nggih jarene Rohibu Bukhairah iki sapa iki anakku jare terus takoki niki sinten iki anakku sampai tiga kali ketika ada indikasi orang itu enggak percaya Abu Thalib sese marah memangnya salahnya apa kalau anak saya niku masyhur jare. Terus jari ini pendeta Bukhairah itu semua alamat Nabi itu ada semua kecuali anak ini anak kamu ya. Itu yang rusak dari rasidu dari Nabi ya. Karena di Syria itu ada pohon nubuah itu khas pohon itu akan mereaksi siapa saja yang calon Nabi jadi kalau Nabi itu duduk di situ kok sering ning kulon itu wite ini udah digok kulon supaya ngiyupi Nabi. Nah misalnya sering ngingin kok lor, ya wite jadi neng lor. Pokoknya mesti ngiyupi nih. Nah sing gue kue orang reaksi. Ya. Itu khas, nawa khas. Tudzilluhul ghamamah tuti'uhus sahaib. Nah enggak ada cerita burdah nih tentang tiba nih. Makanya terus takok afi ainaihi humrotun istidharon dil alamatil khofiyah. Nah sampai mau coba berjanji itu. Meripati didelok, terus ada alamat khas. Itu semuanya ada. Problem pendeta tadi adalah sayangnya cek sitok kok duwe bapak. Mana Abu Thalib sampai jawab tiga kali anaknya itu. Sayangnya kok anak jenengan. Terus akhirnya Abu Thalib tanya. Memangnya kalau anak saya kenapa? Anak ini itu calon nabi akhir zaman. Semua alamat ada. kecuali karena dia punya bapak. Saya kira Abu Adawab cerita, ndak itu udah anak saya. Bapaknya mati terus tak rumat. Aku itu pamane. Terus pendeta itu sujud. Jangan, jangan teruskan ke mana? Palestina, terus ini ke Israel, nanti dibunuh orang Yahudi. Terus pulang. Jadi Nabi 12 tahun itu Abu Talib sudah yakin nak ponakane calon apa? Nabi. Begitu juga orang Yahudi di Medina. Itu sudah menggosipkan nanti ada Nabi akhir zaman. Sampai orang Ansar dengar, kemudian mencari-cari orang itu siapa. Akhirnya orang Ansar ketemu Kanjeng. Itu orang tidak benar semua itu, Bukhairah sama Yahudi. Tapi ciri utama kebenaran itu orang tidak benar pun akan ngomong kebenaran. Ya sudah seperti itu sunnatullah, sama harus ngakui. Kados Fir'aun itu ngerti nak Musa hebat gara-gara dikandani. Dene ngipi ada api yang membakar kerajaannya. Lha iku sing nak wil ya bener. Api iku saking pundi? Pokoke kok kampunge Bani Israel. Terus jare tukang-tukang sondrone diramal. Oh, nanti itu ada bayi lanang sangka Israel, Bani Israel maksudnya, sing bakal menghancurkan kerajaane jenengan. Wes akhire dikebijakan setiap bayi lelaki dibunuh. Dan kejadiannya benar-benar seperti itu. Akhirnya yang menghancurkan Fir'aun adalah bayi saking Bani Israel. Begitu seterusnya. Masih banyak lagi cerita-cerita seperti itu. Mulai misalnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf niku rajane ngipi. Ngipine asline ya lucu, cara mbok tebak dadi nomor ngipi. Nah, cara sampean tebak pitu kan pitu wah berarti ndas. Pitu neh berarti buntut wah ya repot. Ngipine rajane mau ini arasab abaqaratin simani yaquluhun nasabun ijafun wa sab asumbulatin khudri wa ukhra yafisat. Aku iku ngipi roh sapi lemu pitu dipangan sapi kuru pitu. Lan roh tanduran pitu lemu, tanduran pitu kuru. Ya yes, ngono tok. Lah tukang-tukang ngipi ora iso jawab ya mok qalu adghasu ahlam. Apa nu kembange turu gloyor ngene. Tapi oleh Nabi Musa ketika itu pentakbir mimpi itu diakui. Nabi Musa le nak wil yo sederhana. Akan ada masa panen 7 tahun dan akan habis oleh masa paceklik 7 tahun. Ternyata raja membenarkan takwilan itu karena raja punya standar untuk membenarkan. Andaikan zaman itu tidak ada standar membenarkan, paling raja pun bilang, wah ngomong, ora jelas. Tapi raja napa? Membenarkan karena zaman itu mimpi itu ya seperti itu. Mulane sampean aja geman nak wili apa berlebihan anti mimpi. Ya yes, kuwi nak istikharah kok ketoke terlalu ekstrim ya yes, percaya sithik-sithik. Wong kula di kanca niku melarat badhe nglamar tiyang sugih, keluargane setuju kabeh. Mimpi roh puting beliung calon mertuane. Kandha kula, wah iku ngentekno donya ayo. Langsung dibatalo. Nggih Gus kula batalo. Lah piye ditawil piye sedurunge ra tau ngipi ngono? Sing wedok niku keluargane sugih, sing lanang melarat kanca kula. Wis mantep entuk cah iku. Ana kiye ning ngongkot istikharah, jebule ngipi roh napa angin puting bliwas tak kok kula tawilane napa iki donyane jenengan tak dilereni. Terus cah iku akhire rabi wong liya, ya ngono tenan wis wis repot wis. Enggak bisa kamu karena menurut syariat sekarang mimpi enggak dibenarkan, dukun enggak dibenarkan. Kemudian Anda sama sekali tidak percaya, enggak boleh. Tidak wajib membenarkan, tapi jangan bilang tidak percaya karena pasti masih ada sisa-sisa ilmu kebenaran di masa lalu. Dan kira kaget neng TV-TV kan itu jumpa pers ada tanggalnya itu sebelum peristiwa Aceh, sebelum angin di Florida dan kemudian terjadi persis. Tidak karena ilmu loh, bukan karena ilmu sain, enggak. Faham gitu. Terus itu masalah-masalah sing jari Fathul Bari. Kamu jangan menyoal alamat nubuah ketika yang mengatakan adalah rohibu Bukhairah atau mimpinya raja-raja Romawi bahwa mimpi ada raja yang berkhitan. Kemudian Heraklu nyari yang khitan itu siapa? Ternyata orang Arab. Berarti nabi akhir zaman itu orang Arab. Dan itu yang ngomong Heraklius, orang Romawi. Tapi ya terbukti ada gunjingan nabi ya karena omongannya orang-orang napa? Orang-orang napa? Romawi. Sama harus percaya itu.